الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد في الطعام والشراب kita sedang mempelajari zikir yang diajarkan oleh Nabi alaihi wassalatu wassalam terkait dengan makanan dan minuman. Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyib kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Al-Baqarah 172. Sudah diterangkan mengenai makna thayyibat yang dihalalkan untuk dikonsumsi, untuk dimakan dan diminum. Ana nukilkan dari Ibn Uthaymin rahimahullah bahwa at-tayyib al-halal, ada yang tayyib halal yang terkait dengan tayyib halal, kebalikannya adalah haram. Al-haram ada dua, haram bidhati, haram likasbih. Haram bidhatihi, naam, ada yang memang haram bendanya, makanannya, minumannya itu haram ya, karena najis atau hal yang lainnya. Naam, jadi ada yang suci lidatihi walikasbihi, haram karena cara menghasilkannya. Adapun bendanya, zatnya thayyib, suci. Zatnya, bendanya suci. Makanan, minuman yang suci. Namun likasbih, harta itu ya, harta itu haram likasbihi karena cara menghasilkannya haram. Ini haram atas orang pemiliknya menghasilkannya dengan cara yang haram. Adapun tangan kedua yang diberi makanan itu ya, dengan muamalah yang halal berupa hibah, hadiah dan semisalnya, maka halal thayyib. Kecuali jika seseorang mau bersikap wara. Nah, ini pengulangan secara singkat, penjelasan secara lengkap sudah kita lewati. Nah, wara atau menolaknya karena bersikap wara, atau jika dia melihat sisi maslahat untuk amar ma'ruf nahi mungkar terhadap pelakunya. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang pertama, ya bunai samillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam naam makan bersama dengan Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah, yaitu Rabbi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani Umar bin Abi Salamah putranya Abu Salamah. Abu Salamah dengan Ummu Salamah. Ketika Abu Salamah wafat, Ummu Salamah dinikahi oleh Nabi alaihi salatu wassalam, menjadi salah satu dari ummahatul mu'minin. Dia menjadi ummul mu'minin setelah dinikahi oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dengan demikian putranya yaitu Umar, Umar bin Abi Salamah menjadi rabib Nabi alaihi salatu wassalam. Dan dia gulam ketika itu. Nah, ketika berada di rumah makan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan Umar bin Abi Salamah, Umar bin Abi Salamah menceritakan cara dia makan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, "Wakanat yadi tafishu fi shahfah." Adalah tanganku tafish kesana kemari, merambah kesana kemari, fi shahfah, di nampan. Padahal jenis makanan yang dihidangkan hanya satu, nau wahid, satu jenis makanan. Nah, dan tangan Umar bin Abi Salamah radhiyallahu taala anhuma itu kesana kemari, bukan hanya mengambil dari bagiannya saja, tapi berkeliling di nampan, sekeliling nampan. Padahal makanan hanya satu jenis. Sama saja yang di dekatnya dengan yang di dekat Nabi SAW di tepi-tepi sekeliling, seluruh nampan sama isinya. Sementara dia tangannya ke sana kemari. Nah, ini menyalahi adab. Nah, ditarbiyah oleh Nabi SAW. Diajari adab makan oleh Nabi SAW. Kata Nabi, "Ya bunai, wahai anakku, sambillah, wa kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Sambillah, baca nama Allah. Jika kamu makan, baca nama Allah." Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, "Wa kul biyaminik," makan dengan tangan kananmu. Adab yang kedua. Adab yang ketiga, "Wa kul mimma yalik," makan dari makanan yang ada di dekatmu. Di dekatmu, di hadapanmu, di bagianmu. Nah, ini makan, karena ini makan bersama. Ya, makan jama'iyan, makan bersama. Jadi, jika makan bersama itu masing-masing punya bagian yang ada di hadapan, yang di dekatnya. Nah, itu yang dimaksud kul mimma yalik. Makan dari yang ada di dekatmu, di bagianmu, di hadapanmu. Jangan mengambil makanan dari ya bagian yang lain yang merupakan yang berada di hadapan orang lain yang makan bersama. Baik. Ini tiga adab. Yang pertama, sambillah. Bacalah nama Allah. Di antara ulama ada yang mengatakan hukumnya mustahab baca basmalah sebelum makan dan minum. Jumhur ulama mengatakan mustahab. Sebagian ulama mengatakan wajib. Sebagian ulama mengatakan wajib. Di antara ulama yang mendukung pendapat yang mengatakan wajib, Ibn Uthaymin rahimahullah dalam syarah Riyadhus Salihin. Ya, karena ini perintah yang menunjukkan wajib. Dan terkuatkan dengan alasan bahwa makanan dan minuman apabila seseorang memakannya tanpa baca bismillah, yusharikuhu fi tu'amihi wa syarabihi asyaitan. Yusharikuhu fi tu'amihi wa syarabihi asyaitan. Syaitan akan menemani dia ikut makan, ambil bagian dari makanan dan minumannya, jika dia tidak baca bismillah. Ya, sementara tentunya tidak boleh membiarkan syaitan ikut ngambil bagian dari harta kita. Ya. Dari makanan kita dan minuman kita. Dengan baca bismillah syaitan tidak bisa. Tidak bisa ikut makan dan minum. Nah. Adapun kaifiahnya telah warid datang ya riwayat contohkan yaitu bismillah. Bismillah dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Bismillah. Namun Ibnu Utsaimin rahimahullah berpendapat dalam syarah Riyadhus Shalihin bahwa tidak mengapa jika dilengkapi, jika mau dibaca dilengkapi bismillahirrahmanirrahim, tidak mengapa menurut beliau. Jadi menurut Ibnu Utsaimin bisa bismillah, bisa bismillahirrahmanirrahim. Yang warid ada tadi riwayat hadis yang warid ya, yaitu bismillah. Nah, wa kul bi yaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Ini juga diperselisihkan. Jumhur ulama mengatakan adab ini sifatnya mustahab, tidak sampai wajib. Sedangkan sebagian ulama berpendapat wajib, wajib makan dengan tangan kanan, haram makan dengan tangan kiri. Ya, di sini juga Ibnu Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin mendukung pendapat yang mengatakan wajib. Sama alasannya dengan yang pertama, ini perintah Nabi SAW yang menunjukkan wajib, dan datang riwayat yang menjelaskan bahwa apabila seseorang makan dengan tangan kiri, yusharikuhu fihi asyaitan, setan ikut makan, atau setan ya tasabbu dengan syaitan. Nah, tasabbu dengan syaitan, karena syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Itu yang datang dalam Sahih Muslim. Nah, datang larangan dari Nabi SAW, la ta'kul bisyimal fa inna syaitana ya'kulu bisyimal. Jangan makan dengan tangan kiri karena syaitan makan dengan tangan kiri. Nah, karena syaitan ya'kul wa yashrub bisyimali. Tashabbuh menyerupai syaitan tentunya haram. Berarti wajib makan dengan tangan kanan supaya tidak terjerumus dalam tashabbuh menyamai syaitan. Dan Nabi SAW telah melarang, larangannya pengharaman, dan perintahnya di sini wajib. Wa kul mimma yalik, makan dari makanan yang ada di dekatmu, di hadapanmu. Yani apabila makan bersama ya, bukan sendiri, ada orang lain berdua atau bertiga, kemudian ada nampan disiapkan dan makanan yang disajikan hanya satu jenis, sama saja yang ada di hadapan kita dan ada di samping sana, di bagian sana, di bagiannya orang, sama saja yang terhidang, maka ini menyelisih adab. Jika tangan kita kesana kemari, ngambil dari sini, ngambil dari sana, padahal sama saja. Nah, ini juga menurut jumhur adab ini mustahab, tetapi sebagian ulama ada yang mewajibkan. Ya. Nah, ini sifatnya mengganggu. Ya. Mengganggu orang lain yang makan bersama karena bagiannya yang diambil, padahal sama saja. Kata ulama, adapun jika makanan yang disajikan lebih dari satu macam, lebih dari satu macam, ya, kemudian di sebelah sana ada jenis yang lain yang tidak ada di hadapan kita, maka tidak mengapa kita menjangkau ke sana untuk mengambil. Nah, tidak mengapa. Ya, ada jenis makanan yang terhidang yang terletak bukan di hadapan kita, di bagian yang dekat dengan kita, tapi bagian yang jauh sebelah sana. Kita ingin memakan yang itu, maka tidak mengapa kita tangan kita ke sana. Nah, tidak mengapa ke sana kemari ke bagian-bagian jenis-jenis makanan yang lain yang tidak ada di depan kita. Karena memang dihidangkan untuk dinikmati bersama. Nah, dan ada hadis yang menunjukkan hal itu, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika makan, hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik, dihidangkan ada namanya sayur, dubba, labu, dubba, dan ada yang lain. Ya, ada dua jenis. Dan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam menelusuri ya wadah kesana kemari mengambil dubba, karena Nabi suka dengan makanan itu, diambil kesana kemari. Nah, sehingga ulama asalam sehingga ulama rahimahumullah berdalil dengan amalan Nabi asalam tersebut untuk mengatakan bahwa jika ya, dan juga dari segi makna terdukung, karena makanan yang dihidangkan semuanya untuk dinikmati bersama. Sehingga ketika ada jenis makanan yang lain yang tidak di hadapan kita, boleh tangan kita ke sana. Nah, dan ini tidak menyelisih hadis. Wallahu a'lam. Hadis yang kedua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala fi awwalihi fa in nasiya ay yadhkur Allah ta'ala fi awwalihi فليقل بسم الله أوله وآخره إذا أكل أحدكم jika salah seorang dari kalian makan فليذكر اسم الله تعالى hendaknya dia menyebut nama Allah في أوله di awal, yakni sebelum makan ketika hendak memulai menyebut nama Allah SWT memohon pertolongan kepada-Nya. Nah, dan tentunya sesuatu apabila diawali dengan nama Allah akan mendatangkan berkah. Nah, yang sudah kita dengar penjelasan tadi, sebagian ulama yang mewajibkan mengatakan apabila tidak baca bismillah yusyarikuh syaitan fi ta'ami syarabi, syaitan ikut makan dan minum. Dan ini tentunya ya menghilangkan barokah. Syaitan ikut makan. Fa innasiya ayyadhkura Allah ta'ala, apabila dia lupa ayyadhkura Allah ta'ala menyebut nama Allah fi awwalihi di awal sebelum memulai, falyaqul maka hendaknya dia membaca bismillah awwalahu wa akhirahu. Bismillah di awal dan di akhir. Awalahu wa akhiruhu, yani fi awali wa akhirih, bismillah di awal dan di akhirnya. Hadis yang ketiga, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu'aman qattu in ishtahahu akala wa illa tarakah. Hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sama sekali selamanya. Sama sekali tidak pernah mencela makanan. Jika ada makanan dihidangkan, inishtahahu akalah. Jika beliau suka, beliau memakannya. Jika beliau selera, beliau memakannya. Wa illa tarakah, jika beliau tidak selera, beliau tinggalkan. Tanpa mengomentarinya, mencelanya, mengomentari yang mencela. Nah, kalau tidak sesuai selera, jangan dimakan, tapi jangan dicela. Nah, ini adab terhadap makanan dan minuman yang terhidang. Barakallahu fikum. Untuk sementara kita cukupkan sampai di sini pelajaran kita.